Falayak fistiqbalu jihatiha khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Tidak cukup menghadap arah kiblat. Di jihatiha artinya arah. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Jadi kalau Abu Hanifah ini tidak diharuskan menghadap kiblatnya, menghadap Ka'bah, tetapi menghadap ke arah Ka'bah. Ini kalau Imam Syafi'i ainil kiblah, kalau Abi Hanifah jihati kiblah. Ini perbedaannya. Jadi kalau kiblatnya berada di arah barat, itu cukup menghadap ke barat, tidak harus menghadap kiblat, tidak harus menghadap ke Ka'bah, tidak harus menghadap bangunan Ka'bah. Itu menurut Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i harus pas mengarah ke bangunan Ka'bah. Ketidakcukupan ini dikarenakan ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sholat 2 rakaat dengan menghadap kiblat. Kemudian setelah itu beliau bersabda, hadhil kiblah. Ini adalah kiblat. Jadi Nabi menunjukkan bahwa Ka'bah itu adalah kiblat. Artinya diharuskan untuk menghadap ke bangunan Ka'bah, ke zat Ka'bah, ainu Ka'bah. Tidak cukup menghadap arah Ka'bah. Kemudian ada hadis yang berbunyi, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblatun. Arah di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Dan hadis ini tentunya tidak bisa dipraktekkan di semua tempat ya. Karena hadis ini Nabi bersabda di saat beliau berada di Madinah. Jadi karena Madinah ini lokasinya terletak di sebelah utara kota Mekah, di sebelah utara Ka'bah, maka sholatnya menghadap ke selatan. Jadi arah antara barat dan timur itu adalah kiblat, artinya menghadap ke selatan. Tidak bisa hadis itu diarahkan di semua tempat, tetapi terkhusus untuk penduduk Madinah dan daerah-daerah yang ada di sekitar kota Madinah. Illa fi haqqil ajizi anhu. Kecuali bagi orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Illa fi haqqil ajiz ini merupakan pengecualian. Pengecualian dari keharusan menghadap kiblat. Dan tidak mampu menghadap ke kiblat ini bisa beberapa sebab, termasuknya adalah dikarenakan sakit yang tidak memungkinkan untuk menghadapkan badan ke kiblat, atau bisa juga disebabkan seorang yang diikat dan dia tidak menghadap ke kiblat. Kedua orang ini, orang yang sakit maupun yang diikat, itu dia sholatnya tetap sah ya, sholatnya tetap sah walaupun tidak menghadap kiblat, tetapi mereka berdua nanti bila keadaannya sudah normal, dia harus mengulangi sholatnya, harus i'adah, harus mengulangi sholatnya. Mengapa? Karena uzur yang demikian, uzur yang menjadikan seorang tidak bisa menghadap ke kiblat ini adalah uzur yang langka, uzur yang jarang sekali terjadi, sehingga oleh syariat tidak dianggap sebagai uzur. Jadi walaupun sholat yang dilakukan tanpa menghadap kiblat itu sah, tetapi sholat itu harus diulangi saat kondisi normal. Kemudian andai kata ada seseorang yang bila dia sholat duduk, dia menghadap ke kiblat, tetapi kalau dia sholat berdiri, dia tidak bisa menghadap ke kiblat. Ini ada satu permasalahan ya. Andai kata seseorang diberi pilihan antara mempertahankan rukun yang berupa berdiri dan mempertahankan menghadap kiblat. Contohnya seperti tadi, kalau duduk menghadap kiblat dan kalau berdiri tidak bisa menghadap kiblat. Dalam hal seperti ini maka dia diharuskan untuk memilih menghadap kiblat. Dalam arti dia diharuskan sholat dengan duduk agar menghadap ke kiblat. Mengapa dimenangkan menghadap kiblat? Karena menghadap kiblat ini, kefarduan menghadap kiblat ini lebih kuat daripada kefarduan berdiri. Dengan bukti kefarduan berdiri ini bisa gugur untuk sholat sunnah ya, untuk sholat sunnah. Jadi kita saat melakukan sholat sunnah itu, walaupun kita mampu berdiri, kita diperbolehkan sholat sunnah dengan duduk, walaupun kita mampu berdiri ya. Jadi kefarduan berdiri ini gugur saat melakukan sholat sunnah. Dan gugurnya kefarduan ini, walaupun kita masih mampu melakukan dan tanpa adanya udzur, ini membuktikan bahwa kefarduan berdiri ini lebih lemah ya daripada kefarduan menghadap kiblat. Oleh karena itu dalam permasalahan tadi seorang tetap diharuskan untuk memilih menghadap ke kiblat bila pilihannya antara menghadap ke kiblat dengan berdiri ya. Jika pilihan antara menghadap kiblat dan berdiri, diharuskan memilih menghadap ke kiblat. Wa fi sholati siddati khaufin walau fardhon. Ini dikecualikan juga selain orang yang tidak mampu menghadap kiblat, dikecualikan juga sholat siddatil khauf. Siddatil khauf artinya sholat yang dilakukan dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ini biasanya dicontohkan sholat di saat peperangan ya, di saat berperang, seperti di dalam Fathul Qorib. Walau fardhon, walaupun sholat yang dilakukan itu berupa sholat fardu. Jadi sholat siddatul khauf ini adalah sholat di saat berperang, sholat di saat mengikuti peperangan yang mubah ya, peperangan yang diperbolehkan syariat. Contohnya seperti perang antara muslim melawan orang kafir, atau perang antara pemimpin yang adil melawan pemberontak, melawan bugot. Ini adalah peperangan yang mubah. Kemudian hal-hal yang disamakan dengan peperangan adalah semisal lari, seorang yang berlari dari kebakaran atau banjir atau hewan buas atau ular dan lain-lain. Jadi seorang yang sholat kemudian ada kondisi yang menuntutnya untuk berlari, itu dia juga boleh berlari ya. Dia juga boleh berlari dan ini tergolong sholat siddatul khauf. Kemudian menurut Ar-Romli, menurut ulama Ar-Romli, termasuk kekhawatiran yang memperbolehkan sholat tidak menghadap ke kiblat adalah seseorang yang berada di tanah curian dan di saat itu waktu sholat sudah mepet ya, sudah sempit. Jadi misalkan waktu sholat duhur hanya tersisa 30 detik misalkan, artinya di saat itu juga dia harus melakukan takbiratul ihram. Tetapi di saat itu dia berada di tanah wasop, tanah curian, tanah yang tidak halal. Maka dalam keadaan demikian, menurut Ar-Romli, dia diharuskan takbir dan setelah takbir dia berjalan menjauh dari tanah yang ditempatinya itu. ini juga termasuk kategori sholat Sidratul Khauf menurut Ar-Romli. Jadi diharuskan bergegas keluar dari tempat itu, dan dia di saat berjalan itu sholatnya dengan cara berisyarat, dengan cara isyarah. Itu menurut Ar-Romli. Fayusalli kaifa amkanahu masyan wa rakiban mustaqbilan au mustadbiran. Jadi sholat Sidratul Khauf ini boleh dilakukan bagaimanapun caranya, kaifa amkanahu, bagaimanapun caranya, bagaimanapun yang memungkinkan untuk melakukan sholat, baik itu masyan dengan berjalan, warokiban atau mengendara. Jadi rokiban ini menaiki kendaraan ya, kalau zaman dahulu yang dinaiki hewan ya. Mustaqbilan, menghadap ke kiblat, au mustadbiran, atau tidak menghadap ke kiblat. Kemudian ini contoh-contoh yang hukumnya disamakan dengan sholat Sidratul Khauf, seperti yang saya jelaskan tadi, kaharibin min harikin, seperti orang yang berlari, min harikin, dari kebakaran. Harik artinya sesuatu yang terbakar. Wasailin, sailin banjir. Wasabu'in, sabu'in binatang buas. Wahayatin, hayatin ular. Wa minda inin inda isar, dan juga berlari dari orang yang menghutangi. Orang yang menghutangi, inda isarin, di saat tidak mampu melunasi hutang. Wa khaufi habsin, dan dia khawatir akan ditahan. Jadi bagi orang yang berhutang, dia di saat dia sholat, kemudian di tengah-tengah sholat itu datang orang yang menghutanginya, dia boleh berlari. Boleh berlari dengan dua syarat ini ya, dengan dua syarat, yaitu yang pertama tidak mampu membayar, benar-benar tidak mampu membayar ya. Jadi dia sudah berusaha tetapi tidak mampu membayar. Kemudian yang kedua, khaufi habsin, dia khawatir akan ditahan, akan ditahan. Jadi isar dan khaufi habsin ini adalah dua syarat yang memperbolehkan seorang yang memiliki hutang dia melakukan sholat Sidratul Khauf, yaitu berlari dari penagih hutang. Wa illa fi nafli safarin mubahin, dikecualikan pula sholat sunnah yang berada di perjalanan. Nafli safarin, jadi tidak di rumah ya, sedang bepergian, namun bepergian yang mubahin, perjalanan atau bepergian yang diperbolehkan. Liqasidi mahallin muayyan, pergi menuju tempat tertentu, di arah yang tertentu. Fayajuzu naflu rakiban wa masyan fihi walau qasiran, diperbolehkan melakukan sholat sunnah dengan berkendara, menaiki kendaraan, dan juga dengan berjalan di saat melakukan perjalanan yang mubah. Walau qasiran, walaupun perjalanan itu tidaklah jauh ya, walaupun perjalanannya dekat. Jadi ini hukum ini, kesunahan ini juga berlaku bagi sholat-sholat yang memiliki waktu, sholat sunnah yang memiliki waktu, semisal sholat duha, sholat witir, dan lain-lain. Jadi tidak dikhususkan untuk sholat-sholat sunnah mutlak ya, tetapi mencakup juga sholat sunnah yang memiliki waktu. Dan kata nafli safar, nafli artinya sunnah, ini mengecualikan sholat fardu ya, mengecualikan sholat fardu. Jadi sholat fardu tidak bisa dilakukan dengan tidak menghadap kiblat, dengan alasan berada di perjalanan, dengan alasan tidak di rumah atau tidak mukim. Walaupun kefarduan itu timbul karena nazar, jadi sholat sunnah, tetapi dinazari itu juga termasuk sholat fardu sehingga tidak mencakup penjelasan di Fathul Mu'in ini. Wa illa fi nafli safarin mubah. Kemudian ini juga mengecualikan sholat jenazah. Ya, ini juga mengecualikan sholat jenazah. Jadi hal-hal tadi, sholat fardu, walaupun nazar, dan sholat jenazah, ini tidak boleh meninggalkan istiqbalul kiblah, meninggalkan menghadap kiblah dengan alasan safarin mubah, dengan alasan berada di perjalanan. Artinya harus tetap menghadap ke kiblat. Kemudian di dalam fikih dibahas tentang seorang yang berada di atas hewan, rokiban, seorang yang berada di atas kendaraannya yang berupa hewan. Andai kata dia melakukan sholat fardu di atas hewan yang berdiri dan dia menghadap kiblat serta menyempurnakan sholatnya, maka sholatnya sah. Maka sholatnya sah walaupun hewannya tidak diikat. Ya, walaupun hewannya tidak diikat. Jadi tadi saya jelaskan bahwa sholat fardu itu tidak sah dilakukan tanpa menghadap kiblat ya. Lalu ada orang yang melakukan sholat fardu di atas kendaraannya dan dia menghadap kiblat serta menyempurnakan semua rukun sholat, itu sholatnya sah walaupun hewan yang dinaikinya tidak diikat. Kemudian catatan safar, catatan fi nafli safar, kata safar ini mengecualikan mukim ya, mengecualikan mukim. Jadi seorang yang berada di rumah dia tidak diperbolehkan sholat sunnah dengan tanpa menghadap ke kiblat, walaupun dia memiliki kesibukan yang sama dengan kesibukan saat melakukan perjalanan. Jadi yang memperbolehkan sholat sunnah tanpa menghadap kiblat ini bukan karena kesibukan yang dialami oleh musafir ya. Karena memang tidak ada hadis yang menceritakan atau membolehkan seseorang yang tidak dalam kondisi musafir, tidak dalam status musafir, dia diperbolehkan melakukan sholat sunnah tanpa menghadap ke kiblat. Jadi andai kata, saya ulangi lagi ya, andai kata seorang yang mukim dia memiliki kesibukan yang sama persis dengan kesibukan musafir, itu tetap tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah tanpa menghadap kiblat ya. Mengapa? Li'adami wurudi dzalik, karena tidak ada hadis yang memperbolehkannya, tidak ada dalil yang memperbolehkannya. Lalu mengapa sholat sunnah di saat perjalanan ini diperbolehkan tidak menghadap kiblat? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah dikarenakan setiap orang itu pasti suatu saat dia akan mengalami bepergian. Dia pasti membutuhkan pergi. Dan andai kata diharuskan menghadap kiblat untuk sholat sunnah, yang bepergian ini tidak mungkin bisa dihindari oleh manusia, maka hal itu akan menjadikan seorang meninggalkan rutinitas, menghilangkan rutinitas sholat sunnah. Jadi misalkan ada satu orang yang dia memiliki rutinitas, dia istiqomah melakukan sholat duha, setiap hari dia melakukan sholat duha. Lalu di suatu ketika dia melakukan perjalanan dan di waktu itu dia tidak memungkinkan untuk melakukan sholat duha dengan sempurna, maka bila syariat tetap mengharuskan dia melakukan sholat dengan sempurna dengan menghadap kiblat, di hari itu sholat duhanya akan ditinggalkan, dan itu oleh syariat diperhitungkan ya, dalam arti supaya rutinitas sholat sunnah seseorang ini tidak berhenti di saat dia bepergian. Maka untuk musafir ini memiliki kelonggaran dalam hal diperbolehkan tidak menghadap kiblat ya, bahkan diperbolehkan sholat dengan berjalan. Dan juga agar pekerjaan yang dilakukannya tidak terganggu, kalau diharuskan melakukan sholat dengan sempurna, itu terkadang bisa mengganggu pekerjaan. Kemudian tentang syarat perjalanan ini yang memperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat, ini disyaratkan harus menempuh jarak tertentu yang bisa dinamakan perjalanan. Jadi tidak hanya perjalanan beberapa meter dari rumah itu tentunya belum bisa dinamakan musafir ya. Jadi harus melakukan perjalanan di jarak tertentu yang sekiranya dia bisa dinamakan musafir. Dan mengenai dalil tentang kebolehan sunnah sholat sunnah dengan berkendara, sholat sunnah rokiban ya, sholat sunnah dengan berkendara ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di atas kendaraannya, beliau menghadap ke arah tujuannya. Jadi di saat Rasulullah melakukan sholat sunnah, beliau berada di atas kendaraannya. Dan bila Rasulullah melakukan sholat fardu, beliau turun dan sholat dengan menghadap ke kiblat. Jadi sahabat Jabir menceritakan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah di saat beliau berada di perjalanan, dan ternyata sholat fardu dan sholat sunnah yang dilakukan Rasulullah ini berbeda. Kalau sholat sunnah, beliau berada di atas kendaraannya. Kalau sholat fardu, beliau turun dan menghadap ke kiblat. Jadi dalil atau hadis yang menjelaskan kebolehan ini sebenarnya hanyalah hadis yang menyerangkan sholat di atas kendaraan saja, tidak menjelaskan sholat dengan berjalan ya, maksian. Tetapi oleh para ulama, sholat dengan berjalan itu dikiaskan atau disamakan dengan sholat dengan berkendara. Jadi maksian ini disamakan atau dikiaskan dengan rokiban, karena dalil yang ada hanya menjelaskan rokiban saja. Dan dikata walau qasiran, ini artinya adalah walaupun perjalanannya dekat, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak disyaratkan untuk kebolehan sholat sunnah dengan tanpa menghadap kiblat, tidak disyaratkan perjalanan yang jauh. Jadi tidak sama dengan masalah jamak qasar ya, sebab hal ini disamakan dengan kebolehan seorang meninggalkan sholat Jumat. Kalau safar atau perjalanan yang menjadikan seorang boleh meninggalkan sholat Jumat itu tidak disyaratkan harus jauh, tidak disyaratkan perjalanannya harus jauh. Kemudian alasan yang lain adalah dikarenakan kebutuhan yang menyeluruh ya, kebutuhan yang menyeluruh pada setiap manusia, yaitu berupa kebutuhan bepergian. Selain itu, bagi sholat sunnah ini oleh syariat memberikan banyak sekali kemudahan. Jadi khusus sholat sunnah itu diperbolehkan melakukannya di saat bepergian dengan tanpa menghadap ke kiblat. Naam, yustarotu ayakuna maksiduhu ala masafatin la yasma'un nida'a min baladihi bisurutihil mukorroti fil jum'ah. Ini na'am ini mirip seperti lakin ya, woyah. Woyah artinya penjelasan setelah na'am ini berbeda atau bertentangan dengan penjelasan sebelumnya. Jadi walaupun sholat, walaupun kebolehan sholat sunnah tanpa menghadap kiblat ini diperbolehkan perjalanan yang dekat, akan tetapi disyaratkan tujuan perjalanan itu di tempat yang tidak mendengarkan suara azan dari daerah tempat tinggal, ya. Jadi harus ada jarak tertentu yang di tempat itu suara azan dari daerah tempat tinggal tidak terdengar. La yasma'un nida min baladihi bisurutihil muqarrarati fil jum'ah, dengan berbagai syarat yang telah ditetapkan di bab sholat jum'ah. Jadi kata na'am ini adalah istidrak ya, istidrak atau penjelasan hukum yang berbeda dengan sebelumnya. Istidrak dari goyah berupa walau kosiron. Jadi kata setelah na'am ini hanya menjelaskan hukum yang berbeda dari kata walau kosiron. Kemudian di kata bisurutihil muqarrarah fil jum'ah, ini nanti akan dijelaskan di dalam bab sholat jum'at bahwa syarat yang dijelaskan di dalam bab sholat jum'at adalah azan. Nah, ini membahas azan ya, azan yang tidak didengarkan dari tempat itu. Nanti di sholat jum'at akan dijelaskan bahwa azan yang menjadi ukuran hukum adalah azan yang dikumandangkan oleh seorang yang suaranya keras dan dilakukan di tempat yang tinggi. Jadi orangnya suaranya harus keras dan tempatnya, tempat melakukan azan harus tempat yang tinggi. Ini tentunya zaman dahulu ya, belum ada sound, belum ada mic dan lain-lain. Kemudian azan itu dilakukan sesuai kebiasaannya dengan suara yang keras. Jadi dia harus memiliki suara keras dan juga suara keras itu harus dilakukan. Jadi dilakukan oleh orang yang suaranya keras di tempat yang tinggi, lalu dilakukan sesuai kebiasaannya dengan suara keras. Dan orang yang azan itu harus berdiri di tempat yang datar. Tidak ada tempat yang lebih rendah atau lebih tinggi, tapi di tempat yang datar. Kemudian tidak ada angin ataupun suara lain yang menghalangi pendengaran. Jadi itu adalah beberapa syarat yang disebutkan di dalam bab sholat Jumat yang akan dijelaskan nanti. Kemudian di bab sholat Jumat, di dalam bab Jumat nanti akan dijelaskan bahwa sholat Jumat itu harus dilakukan bagi orang yang mukim di tempat sholat Jumat, ya. Orang yang mukim di tempat sholat Jumat dan bagi orang yang mendengar suara azan dari tempat yang melakukan sholat Jumat. Itu nanti akan dijelaskan di dalam sholat Jumat ya. Lalu yang dimaksud dengan kata fil jum'ah, yang dimaksud dengan kata fil jum'ah ini adalah bab sholat jum'ah ya. Jadi tidak, yang dimaksud tidaklah pembahasan sholat jum'ah tetapi di bab sholat jum'at. Mengapa demikian? Sebab penulis Fathul Mu'in beliau menjelaskan syarat jamak kosor itu di tatimah ya, di tatimah atau penjelasan yang menyempurnakan bab, tatimah yang ada di akhir pembahasan sholat Jumat. Jadi maksudnya bisyurutihil muqarrarah fil jum'ah ini adalah syarat-syarat yang sama dengan hal ini, itu nanti akan dijelaskan di permasalahan jamak qasar, yang jamak qasar itu berada di bab sholat Jumat, yang berada di bab sholat Jumat. Dan dua syarat telah diterangkan ya, dua syarat yang dijelaskan di bab itu sudah diterangkan oleh musannif, yaitu perjalanannya mubah tadi, safarin mubah, dan yang kedua tujuannya tertentu, qasidi mahalin muayyan. Lalu syarat yang lain, selain dua syarat yang disebutkan musannif, syarat yang lain adalah harus melewati batas daerah, suril balad, sur itu pagar ya, pagar batas daerah. Jadi zaman dahulu itu setiap daerah memiliki pagar yang mengelilingi daerah itu. Itu disebut sur ya, sur artinya pagar. Jadi kebolehan melakukan sholat sunnah tanpa menghadap kiblat itu harus melewati sur itu, harus melewati pagar batas daerah. Kemudian sholat sunnah itu harus dilakukan saat masih berstatus musafir. Jadi andai kata di tengah sholat, andai kata seorang yang bepergian dengan mengendarai kapal misalkan, lalu dia melakukan sholat sunnah, lalu di tengah-tengah sholat kapalnya sudah sampai di tempatnya, maka di saat itu dia harus menyempurnakan sholat dengan menghadap kiblat. Jadi sebelum sholat sunnah selesai dilakukan, dia harus masih berstatus sebagai musafir. Kemudian syarat yang lain harus masih dalam keadaan berjalan. Ya, harus masih dalam keadaan berjalan. Berjalan dalam arti masih di atas kendaraan bila berkendara, atau masih berjalan kaki bila memang masian. Syaratnya harus demikian. Artinya kalau dia turun dari kendaraan atau berhenti berjalan, itu harus dengan menghadap kiblat. Kemudian qasidi mahalin muayyan, harus memiliki tujuan perjalanan yang jelas. Artinya seseorang yang pergi hanya ingin melihat daerah tertentu, di ru'yatil bilad, itu tidak diperbolehkan sholat sunnah dengan tidak menghadap kiblat menurut wajah asoh. Jadi al-asoh ya, al-asoh ini tidak memperbolehkan seorang yang bepergian hanya ingin melihat-lihat negara atau daerah tertentu, itu tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah tanpa menghadap ke kiblat. Tapi ulama berbeda ya, menurut asoh begitu, artinya menurut yang lain tetap diperbolehkan. Wa kharaja bil mubahi safarul maksiyah, kata bil mubah, kata safarin mubah ini mengecualikan perjalanan maksiat. Safaru maksiat. Fala yajuzu tarkul kiblah fin nafli, ini kurang spasi ya, li abikin. Jadi bagi abik, abik ini artinya budak yang melarikan diri dari sayidnya, budak yang kabur atau melarikan diri dari sayidnya, dia tidak diperbolehkan meninggalkan menghadap kiblat saat melakukan sholat sunnah, walaupun dia berstatus sebagai musafir, karena perjalanan yang dilakukan itu perjalanan maksiat. Maksiat karena dia meninggalkan sayidnya, dia melarikan diri dari sayidnya. Wa musafirin alaihi dainun halun qadirun alaihi min ghairi idni da'inihi. Termasuk juga perjalanan maksiat adalah seorang yang memiliki hutang kepada orang lain, dia mampu membayarnya dan hutangnya harus dibayar saat itu. Jadi ada catatannya ya, halun, halun artinya harus dibayar saat itu, qadirun alaihi, dia mampu membayarnya, dan dia bepergian tanpa izin dari penghutang tanpa izin dari orang yang menghutanginya min ghairi idni da'inihi. Ini perjalanan yang dilakukan juga maksiat ya. Sehingga kalau maksiat maka tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah dengan meninggalkan menghadap kiblat. Wa yajibu ala masin itmamu ruku'in wa sujudin li suhulati dzalika alaihi. Bagi orang yang bepergian dengan berjalan, ala masin, bagi orang yang bepergian dengan berjalan, ia diharuskan untuk menyempurnakan ruku' dan sujud. Itmamu ruku' wa sujud. Mengapa diharuskan? Li suhulati dzalika alaihi. Karena hal itu mudah dilakukan. Hal itu mudah dilakukan ya. Jadi di saat sholat dengan berjalan, saat ingin rukuk dia berhenti, kemudian rukuk beserta menghadap kiblat ya, dan juga sujud. Wa ala rakibin imaun bihima. Dan bagi orang yang berkendara dalam arti menaiki binatang ya, dia dicukupkan dengan isyarat untuk rukuk dan sujud. Jadi ala rokibin, ala itu artinya wajib ya. Wa ala rokibin imaun bihima. Jadi bagi orang yang mengendarai kendaraan dan dia melakukan sholat, dia diharuskan. Jadi ala itu artinya diharuskan. Diharuskan untuk berisyarat rukuk dan sujud. Jadi bihima kembali ke rukuk dan sujud. Tetapi walaupun ala ini artinya wajib, kalau dibandingkan dengan masin, kalau dibandingkan dengan perjalanan yang dilakukan dengan berjalan ini lebih ringan ya tentunya. Menurut satu ulama yang bernama Asy-Syarqawi, beliau mengatakan diperbolehkan rukuk dan sujud dengan isyarat bagi yang berjalan di lumpur ya, bagi yang berjalan di lumpur, di air ataupun di salju. Jadi kalau di dalam Fathul Mu'minin ini tidak ada rincian hukum, tidak ada pengecualian. Yang pasti kalau orang yang pergi dengan berjalan, dia diharuskan menyempurnakan rukuk dan sujud. Tetapi oleh Asy-Syarqawi ini beliau memberi beberapa pengecualian, yaitu bagi orang-orang yang berjalan di lumpur, air maupun di salju, itu dia diperbolehkan sujud dan rukuk dengan isyarat, dalam arti dia tidak diharuskan menyempurnakan. Sebab ada keberatan ya, ada masyakoh, ada keberatan jika diharuskan untuk menyempurnakan keduanya. Dan juga selain itu, kalau menyempurnakan rukuk dan sujud itu bisa menjadikan pakaian dan badannya menjadi kotor ya. Oleh karena itu menurut Asy-Syarqawi, khusus bagi berjalan di lumpur, air dan salju, tidak diharuskan menyempurnakan rukuk dan sujud. Kemudian yang berkendara, keharusan isyarat sujud dan rukuk ini diharuskan bila memang mudah dilakukan. Jadi tidak diharuskan secara mutlak ya, tetapi dengan catatan bila memang mudah dilakukan. Itu di dalam kajian fikih, di dalam kitab fikih ada rincian hukumnya. Ada rincian hukum seorang yang bepergian dengan berkendara itu kapan saja dia harus berisyarat dan kapan saja dia tidak diharuskan berisyarat. Rinciannya adalah, satu, jika di atas kendaraan terdapat tempat tidur, terdapat haudaj atau markot. Jadi kalau kita melihat film-film dahulu, itu di atas unta atau kendaraan yang lain kan biasanya ada satu tempat ya, satu tempat yang berbentuk persegi atau persegi panjang, itu namanya haudaj atau disebut juga markot. Bila di atas kendaraan ada tempat seperti itu, atau seorang yang berkendara di kapal, ya, atau seorang yang berkendara di kapal, itu ia harus menyempurnakan ruku dan sujud, bahkan semua rukun sholat. Jadi keharusan berisyarat ruku dan sujud ini bila memang sulit dilakukan, bila memang untuk menyempurnakannya sulit dilakukan. Tapi kalau praktiknya seperti tadi, orang yang berkendara dengan hewan tapi di atas hewan ada tempat khusus, atau seorang yang berkendara dengan kapal dan dia mudah melakukan ruku dan sujud, itu harus dilakukan dengan sempurna, tidak boleh berisyarat. Tidak boleh berisyarat, ya. Bahkan semua rukun sholat juga dia harus dilakukan dengan sempurna. Atau kalau sebagian rukun tidak bisa disempurnakan, berarti tetap sebagian yang lain harus disempurnakan. Dan orang yang seperti ini, dia diharuskan menghadap kiblat, ya, diharuskan menghadap kiblat. Karena memang hal itu bisa dilakukan. Akan tetapi keharusan ini, seperti yang akan dijelaskan nanti, ya, keharusan ini tidak berlaku untuk pengemudi kapal dan para pembantunya yang mereka memiliki andil dalam berjalannya kapal. Jadi khusus bagi mereka itu sholat yang dilakukan cukup dengan isyarat, karena membahayakan orang lain kalau dilakukan dengan sempurna, ya. Jadi untuk mereka tidak diharuskan menghadap kiblat di semua sholatnya, dan juga tidak harus menyempurnakan rukun sholat. Dia bagi pengemudi kapal dan para pembantunya itu hanya diharuskan menghadap kiblat di saat takbir saja. Jadi di saat takbir menghadap ke kiblat, setelah itu bebas tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa. Dan keharusan menghadap kiblat di saat takbir itu pun diharuskan kalau memang mudah dilakukan. Artinya khusus bagi pengemudi, bagi nahkoda dan juga para krunya, para pembantunya ini, hukumnya sangat longgar sekali, ya. Kemudian rincian yang kedua. Kalau rincian yang pertama tadi, di atas kendaraan terdapat tempat khusus atau berada di dalam kapal. Rincian yang kedua ini, bila tidak terdapat tempat khusus, jadi di atas hewan tidak ada tempat khusus, atau tidak bepergian di dalam kapal, tidak bepergian menggunakan kapal. Ini rincian yang kedua. Kalau demikian, maka hukumnya bila dia tidak mudah menghadap kiblat di semua sholatnya dan sulit menyempurnakan sholat, maka ia hanya diharuskan menghadap kiblat saat takbir saja, ya, saat takbir saja. Jadi kalau memang sangat sulit dilakukan, menghadap kiblat di semua sholatnya sulit dilakukan dan menyempurnakan sholat juga sulit dilakukan, maka menghadap kiblat itu hanya diwajibkan di saat dia takbir, sama seperti nahkoda tadi, ya. Semisal orang yang seperti ini, contohnya semisal kendaraan yang dinaikinya ini sulit dikendalikan. Tapi jika mudah dikendalikan, hukumnya seperti tadi, ya. Hukumnya seperti tadi, di saat takbir dia diharuskan menghadap ke kiblat. Tapi kalau di saat takbir pun dia juga tidak mampu menghadap ke kiblat, contohnya kendaraan yang ditungganginya ini sulit sekali dikendalikan untuk menghadap ke kiblat, maka dia tidak diharuskan menghadap kiblat sama sekali, ya. Tidak diharuskan menghadap kiblat sama sekali meskipun saat dia melakukan takbiratul ihram. Jadi hukumnya sama persis seperti nahkoda tadi, ya. Kalau mungkin menghadap kiblat di saat takbir harus dilakukan, tapi kalau tidak mungkin, ya, bagaimana lagi? Berarti tidak harus dilakukan sama sekali. Wastiqbalun fihima wa fi taharrumin wa julusin baina sajdataini. diharuskan menghadap kiblat saat rukuk dan sujud. Jadi fihima kembali ke rukuk dan sujud ya. Wastiqbalun fihima ay wa yajibu ala masin istiqbalun fihima. Bagi orang yang berjalan, bepergian dengan cara berjalan, dia diharuskan menghadap kiblat di saat rukuk dan sujud. Wa fi taharrum, dan diharuskan juga di saat dia takbiratul ihram. Wa julusin baina sajdatain, dan di saat duduk di antara dua sujud. Falayamsi illa fil qiyami wal itidali wa tasyahudi wa salam. Maka bila demikian tidak diperbolehkan berjalan kecuali di saat berdiri, qiyam, itidal, tasyahud dan salam. Jadi di dalam permasalahan ini, yaitu seorang yang sholat sunnah di saat dia bepergian dengan berjalan, ini ada yang harus menghadap ke kiblat dan ada yang diperbolehkan berjalan. Diperbolehkan berjalan dalam arti tidak menghadap ke kiblat, karena orang yang bepergian dengan cara berjalan ini, tempat tujuannya, arah tempat tujuannya ini menggantikan arah kiblat. Jadi dia harus menghadap ke arah tempat tujuan. Jadi diharuskan menghadap kiblat di empat rukun ya. Empat rukun diharuskan menghadap kiblat dan diperbolehkan berjalan di empat rukun. Jadi antara diperbolehkan berjalan dan diharuskan menghadap kiblat ini jumlah rukunnya sama, yaitu empat. Harus menghadap kiblat di empat rukun, yaitu takbir, ruku, sujud dan duduk antara dua sujud ya. Jadi di empat rukun ini diharuskan menghadap ke kiblat. Saya ulangi lagi, takbir, ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud. Kemudian diperbolehkan berjalan di empat rukun, yaitu berdiri, iktidal, tasyahud dan salam. Jadi antara keharusan menghadap kiblat dan kebolehan berjalan ini sama, jumlahnya sama ya, empat rukun. Kemudian ada pertanyaan mengenai perbedaan antara iktidal dan duduk di antara dua sujud. Keduanya ini, antara iktidal dan duduk di antara dua sujud ini, keduanya merupakan rukun qasir ya. Kalau di dalam rukun sholat ini tergolong rukun qasir, rukun yang tidak boleh diperpanjang. Kalau lebih dari bacaan sunnah ini bisa membatalkan sholat. Ini qasir artinya pendek ya, rukun yang pendek. Yang kata para sebagian ulama, rukun ini dilakukan untuk memisah gerakan. Jadi rukun qasir ini adalah iktidal dan duduk antara dua sujud. Tapi dalam hal ini, dua rukun qasir ini memiliki hukum yang berbeda. Kalau duduk di antara dua sujud, ini diharuskan menghadap kiblat. Kalau iktidal ini diperbolehkan berjalan. Ini ada pertanyaan ya, apa yang membedakan antara iktidal dan duduk di antara dua sujud? Itu yang membedakan adalah dikarenakan iktidal, seorang yang iktidal itu dia mungkin untuk berjalan. Seorang yang iktidal dia mungkin berjalan karena memang berdiri ya. Sedangkan orang yang duduk di antara dua sujud itu dia tidak mungkin berjalan kecuali berdiri terlebih dahulu. Jadi duduk di antara dua sujud, andai kata dia diperbolehkan berjalan, itu maksudnya dia akan berdiri dahulu baru berjalan. Dan berdiri setelah duduk ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, walaupun duduk di antara dua sujud ini termasuk rukun qasir, rukun itu tetap diharuskan menghadap ke kiblat. Wa yahrumun khirafuhu an istiqbalin sa'a. Wa yahrumun khirafuhu an istiqbalin. Ini salah ya. Tanwinnya salah. Wa yahrumun khirafuhu an istiqbali saubi maqsidihi. Jadi istiqbal dan saubi maqsidihi ini susunan idhofah ya. Jadi tanwin di kata istiqbal ini salah. Wa yahrumun khirafuhu an istiqbalis sabi maksidihi, diharamkan berpaling. Jadi inhiraf artinya berpaling. Berpaling dari menghadap arah tempat tujuan. Istiqbal menghadap, sabi maksidih, sabi arah, maksidih tempat tujuan. Jadi diharuskan untuk selalu menghadap tempat tujuan. Kalau arah tempat tujuannya utara, berarti harus selalu menghadap utara. Kalau timur, berarti harus timur ya. Jadi haram berpaling dari menghadap arah tempat tujuan. Amidan, yang hal itu dilakukan dengan sengaja. Aliman, dan mengetahui keharamannya. Muhtaron, dan juga dilakukan atas kehendak sendiri. Muhtaron ini mengecualikan orang yang dipaksa ya. Illa ilal kiblah, kecuali berpaling ke arah kiblat ya, kecuali berpaling ke arah kiblat. Dan hukum ini selain haram itu juga membatalkan sholat ya. Hukum ini selain haram, selain wayahrumu juga membatalkan sholat. Mengapa membatalkan sholat? Sebab arah tempat tujuan ini merupakan pengganti dari kiblat. Jadi kiblat bagi orang yang sholat dengan berjalan, dengan berkendara atau berjalan ini tempat tujuannya, arah tempat tujuannya ini menggantikan kiblat. Artinya bila seorang berpaling dari menghadapnya, itu sama dengan dia berpaling dari kiblat yang mengakibatkan sholat yang dilakukannya tidak sah. Dan menurut di kitab Al-Mughni, Mughnil Muhtaj, hal ini catatan Amid dan Aliman Muhtaron ini juga memasukkan orang yang lupa. Orang yang lupa, lupa dia berpaling dari arah tempat tujuannya, tapi itu dilakukan dengan lupa. Jadi termasuk juga dikarenakan dengan lupa atau salah jalur ya, salah jalur. Jadi jalurnya harusnya lurus tapi dia belok gitu. Atau hewan yang tidak terkendali ya, atau hewan yang tiba-tiba tidak terkendali. Jadi ada tiga masalah menurut Khatib Syirbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj, yaitu pertama orang yang lupa, kedua orang yang salah jalur, ketiga hewan yang tidak bisa terkendali. Tiga ini bila memakan waktu yang lama ini hukumnya sama dengan aliman, amidan, muhtaron ya, sama dengan amidan, aliman, muhtaron. Tetapi kalau waktunya hanya sebentar, jadi kalau waktunya lama itu membatalkan sholat ya. Kalau waktunya lama, tiga hal tadi itu membatalkan sholat dan haram. Tetapi kalau waktunya sebentar itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam arti tidak haram dan tidak membatalkan sholat. Akan tetapi diharuskan melakukan sujud sahwi. Disunahkan ya. Disunahkan melakukan sujud sahwi. Mengapa disunahkan melakukan sujud sahwi? Sebab dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja. Jadi itu salah satu hal yang mensunahkan seorang melakukan sujud sahwi ya. Fi'lu ma yabtulu amduhu, melakukan sesuatu yang membatalkan sholat bila dilakukan dengan sengaja. Dan gerakan kendaraan, gerakan hewan yang dikendarainya itu dinisbatkan kepadanya. Jadi kalau hewannya bergerak ya, hewannya bergerak dengan gerakan yang sangat banyak, kalau gerakan itu tidak memakan waktu yang lama, itu berarti dia disunahkan sujud sahwi walaupun yang bergerak tidak dia, karena gerakan hewan yang dinaikinya itu dinisbatkan kepadanya. Kemudian andai kata kendaraan yang dinaikinya itu berbelok dari jalurnya dengan sendiri. Jadi ada satu orang yang melakukan perjalanan dengan naik hewan ya, dengan naik hewan. kemudian dia melakukan sholat. Lalu di tengah-tengah perjalanan, hewan itu berbelok dengan sendirinya. Hewan yang dinaikinya itu berbelok dengan sendirinya. Berbelok dengan sendirinya dalam arti tidak atas perintah dari pengemudi. Hewannya berbelok dengan sendirinya dan pengemudinya itu tidak sadar bahwa hewannya berbelok. Tidak sadar karena dia sedang konsentrasi kepada sholatnya. Dia sedang saat fokus ya, fokus dengan sholat. Hal ini di dalam kitab wasit hukumnya mirip dengan hal tadi, dengan keterangan di kitab Muhni Muhtaj, yaitu bila sebentar, bila hal itu sebentar maka tidak membatalkan sholat, dan jika lama dalam arti setelah berbelok dari jalur yang semestinya itu memakan waktu yang lama, maka sholatnya batal. Kemudian ada masalah lagi satu hewan yang dibelokkan oleh orang lain. Jadi semestinya seorang yang sholat dengan berkendara ini dia harus selalu menghadap ke arah tujuannya. Tetapi ada orang yang membelokkan hewan yang dikendarainya sehingga berpaling dari arah tempat tujuan. Ini hukum sholat yang dilakukan ini batal ya. Hukum sholat yang dilakukan batal. Jadi jika dibelokkan orang lain dengan paksa, maka hal itu membatalkan sholat. Mengapa? Sebab hal ini jarang terjadi ya, nudroh atau jarang terjadi. Jadi sesuatu yang jarang terjadi itu oleh syariat dianggap tidak ada. Kemudian inhiraf atau berpaling dari arah kiblat ini dikecualikan ilal kiblat, kecuali jika berpaling dari arah tempat tujuan tetapi menghadap ke kiblat. Ini tidak apa-apa ya. Jadi mengecualikan ke arah kiblat, berpaling tapi menghadap ke arah kiblat ini tidak apa-apa. Walaupun untuk sebelum mengarah ke kiblat itu membelakangi arah tempat tujuan itu tidak apa-apa. Walaupun antara kiblat dan arah tujuan ini saling berlawanan itu juga tidak apa-apa. Mengapa? Karena kiblat merupakan hukum yang asli ya, sesuatu yang asli yang harus menghadap ke sana. Oleh karena itu ia diperbolehkan kembali ke arah tempat tujuan walaupun sebelum itu ia menghadap ke arah lain. Wa yustarotu tarku fi'lin katsirin. Disyaratkan tidak melakukan banyak gerakan. Jadi harus meninggalkan fi'lin katsir, gerakan yang banyak. Ka'adwin, contohnya seperti berlari. Adwin artinya berlari. Wa tahriki rijlin bila hajah, dan contoh yang lain seperti menggerakkan kaki tanpa kebutuhan. Jadi menggerakkan kaki tanpa ada kebutuhan ya. Maksudnya orang yang di atas kendaraan berupa hewan itu terkadang dia untuk memacu kendaraannya harus menggerakkan kaki. Tapi kalau menggerakkan kaki dilakukan tanpa ada kebutuhan ini bisa membatalkan sholat ya, bisa membatalkan sholat. Jadi ini dikhususkan untuk kesahan sholat sunnah dengan berjalan atau berkendara ya. Jadi dua, banyak gerakan dan juga menggerakkan kaki. Ini dua contoh ya, berlari dan menggerakkan kaki tanpa hajat ini adalah contoh dari melakukan gerakan yang banyak. Ini diberlakukan bagi seorang yang berjalan maupun yang berkendara. Dan nanti di dalam hal-hal yang membatalkan sholat akan dijelaskan bahwa gerakan banyak adalah tiga gerakan berturut-turut ya, tiga gerakan berturut-turut. Kemudian penjelasan ini Mengapa musannif menjelaskan ini, wayustarotu ini, supaya tidak difahami hal ini ditolerir. Jadi karena sholat sunnah di dalam perjalanan ini sangat banyak sekali rukun-rukun yang ditolerir, agar tidak disalahpaham bahwa diperbolehkan melakukan gerakan yang banyak, agar tidak disalahpaham demikian, maka dituliskan keterangan wayustarotu tarku fi'lin kathir ka adwin wa tahriki rijilin bila hajah. Jadi menggerakkan kaki orang yang ada di atas kendaraan, orang yang menggerakkan kaki bagi orang yang ada di atas kendaraan ini tujuannya untuk memacu tunggangan ya, agar tunggangannya lebih cepat. Itu biasanya menggerak-gerakkan kaki. Tapi kalau itu dilakukan tanpa ada tujuan tertentu itu tidak boleh. Jadi tanpa kebutuhan yaitu kata bila hajat, ini merupakan catatan untuk dua contoh tadi, catatan untuk berlari dan catatan untuk menggerakkan kaki. Lalu contoh kebutuhan, contoh hajah, ini semisalkan orang yang khawatir tertinggal dari rombongan. Jadi berlari atau menggerakkan kaki supaya kendaraannya lebih cepat, ini kalau dilakukan supaya tidak tertinggal dari rombongan ini boleh ya, boleh karena memang ada hajat. Atau contoh yang lain, misalkan berburu hewan. Jadi berburu hewan supaya hewan yang dikejar itu masih bisa ditangkap, lalu berlari atau menggerakkan kaki, ini juga boleh dilakukan karena memang ada hajat. Watarku ta'ammudi wat'i najisin walau ya bisan, disarankan juga tidak menginjak najis ya. Tidak sengaja menginjak najis. Jadi wat'i najisin artinya menginjak najis, walau ya bisan, walaupun najis yang diinjak itu kering. Wa'in ammat torik, walaupun najis yang ada memenuhi seluruh jalan. Jadi amma artinya memenuhi ya, menyeluruh di jalan yang dilaluinya. Walaya zurru wat'u yabisin hoto'an, tetapi menginjak najis yang kering kalau dilakukan tanpa sengaja hoto'an, ini hukumnya tidak apa-apa. Walaya kallafu masin attahaf walaya kallafu masin attahafudu anhu, bagi seorang yang bepergian dengan berjalan, dia tidak harus menjaga diri dari menginjak kotoran. Jadi tahafutarnya menjaga diri ya, anhu, dari wat'i najisin. Jadi tidak diharuskan untuk selalu menghindar dari kotoran. Artinya boleh menginjak kotoran asalkan tidak ada kesengajaan ya, tidak ada kesengajaan menginjaknya. Jadi ini kata masin tadi, ini mengecualikan tunggangan yang menginjak kotoran. Jadi menginjak kotoran ini terkhusus bagi yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Jadi mengecualikan tunggangan yang dinaiki, hewan yang dinaiki, bila hewan itu menginjak najis itu tidak apa-apa asalkan tidak mengotori kakinya. Kalau najis yang diinjak hingga mengotori kaki hewan yang dinaiki, itu tidak diperbolehkan yang naik ya, pengemudinya tidak diperbolehkan menggenggam tali yang diikatkan di hewan. Karena kalau dia menggenggam tali itu berarti mutasil bin najasah ya, dia telah tersambung dengan hal najis, yang itu nanti di hal-hal yang membatalkan sholat, termasuk sesuatu yang membatalkan sholat. Kemudian mengapa tidak diharuskan tahafut, tidak diharuskan menjaga diri? Sebab bila seorang yang sholat sunnah dengan berjalan dia diharuskan menjaga diri, hal itu bisa menghilangkan kekhusyuan sholat, bila bisa menghilangkan konsentrasi atau ketenangan atau kekhusyuan sholat sehingga tidak diharuskan tahafut anhu. Kemudian wajibul istiqbalu fin nafli liraqibi safinatin ghairi malah, diharuskan menghadap kiblat bagi orang yang sholat sunnah dengan mengendarai kapal raqibi safinah. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ghairi malah, kecuali pengemudi. Jadi selain pengemudi, seorang yang sholat sunnah di atas kapal harus menghadap kiblat. Kalau pengemudi tidak harus, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan selain istiqbal, selain menghadap kiblat, diharuskan juga menyempurnakan seluruh rukun sholat. Karena memang tidak ada kesulitan melakukannya ya, tidak ada kesulitan sehingga harus dilakukan seperti biasanya. Wa'lam annahu yustaratu aydhan fi sihhati sholati al-ilmu bi fardiyati sholat. Ini adalah syarat yang kelanjutan dari syarat di dalam kitab Fathul Mu'in ya. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in syarat sholat ada 5, kemudian ditambah ini. Wa'lam annahu yustaratu aydhan fi sihhati sholati al-ilmu bi fardiyati sholat. Disyaratkan juga selain 5 syarat yang telah dijelaskan adalah al-ilmu bifardiyati sholat, mengetahui kefarduan sholat. Jadi disyaratkan juga untuk kesahan sholat adalah mengetahui kefarduan sholat, mengetahui bahwa sholat fardu, bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya fardu. Falau jahila fardiyata asli sholati aw sholatahu lati syara fiha lam tasihha kama fil majmu'i war raudhah. Bila seseorang tidak mengetahui kefarduan sholat ya, fardiyata asli sholat, dia tidak tahu bahwa sholat duhur, asar, maghrib itu hukumnya fardu, atau dia tidak mengetahui kefarduan sholat yang dilakukannya, sholat tahun ladhi syara fiha, sholat yang dilakukannya, maka lam tasihha, sholat yang dilakukan tidak sah. Seperti penjelasan Imam Nawawi di dalam 2 kitabnya, yaitu Al-Majmu' dan Raudhah, kama fil majmu'i war raudhah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalimat ini berhubungan dengan kalimat yang ada di awal kitab, yaitu syurutus sholati khomsatun, ya, syarat sholat ada 5. Tetapi selain 5 itu ditambah lagi, dikata wa'lam ini ya, 5 yang telah disebutkan itu adalah suci dari hadas, suci dari hadis, suci dari najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu, dan terakhir adalah menghadap kiblat. Selain 5 itu ditambah dengan al-ilmu bifardiyati sholat, mengetahui kefarduan sholat. Kemudian selain itu ada syarat lagi, yaitu watamyizu furudhiha an sunaniha. Harus mengetahui, harus bisa membedakan antara fardu dan sunnah sholat. Nah, ini seperti di dalam kitab Safinah ya. Di dalam kitab Safinatun Najah juga dijelaskan. Harus mengetahui mana bagian yang fardu, mana bagian yang sunnah. Jadi andai kata seseorang meyakini kesunahan fardu sholat, meyakini bahwa fardu sholat adalah sunnah, itu sholatnya tidak sah ya, walaupun dia melakukan. Jadi misalkan ada orang yang meyakini bahwa takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, ya itu berarti sholat yang dilakukan tidak sah, karena tidak bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Kemudian na'am, ini taqadal ami awil alimu alal aujah al kulla fardhon shohat aw sunnatan fala. Bila na'am ini sama seperti di penjelasan tadi ya, ini merupakan istidrak atau hukum yang berbeda, menjelaskan hukum yang berbeda dari sebelumnya. Jadi bagi orang yang awam, al-ami, ini taqod al-ami, al-ami artinya orang awam ya, meyakini semua fardu, meyakini bahwa semua gerakan sholat, semua ucapan sholat itu fardu, itu hukumnya sah ya, hukumnya sah bagi orang yang awam. Ini taqod al-ami, al-kullu fardun sholat. Jadi kalau ada orang awam yang meyakini bahwa semua gerakan, semua bacaan sholat itu hukumnya fardu, tidak ada yang sunnah, itu sholat yang dilakukan sah, khusus bagi orang awam. Dan menurut pendapat Aujah, menurut wajah yang lebih benar sesuai kaidah fikih, orang ini juga mencakup al-alim. Jadi tidak hanya al-ami tetapi al-alim. Au sunnatan fala. Tetapi kalau semua sholat diyakini sunnah, semua gerakan dan bacaan sholat diyakini sunnah, maka sholat yang dilakukan tidak sah ya. Sholat yang dilakukan tidak sah. Lalu maksud dari awam, maksud dari kata ami atau awam ini apa? Dijelaskan di dalam Hasyiah Iyanatut Thalibin. Maksud dari awam, ini ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan awam adalah seorang yang tidak mengetahui fikih sama sekali. Seorang yang tidak mengetahui tentang hukum fikih sama sekali. Yang dari sebagian pengetahuan itu bisa menunjukkannya ke hukum-hukum yang lain. Jadi tidak mengetahui fikih sama sekali ya. Itu adalah yang dimaksud dengan awam di dalam kitab Fathul Mu'in ini. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan awam adalah orang yang tidak bisa membedakan fardu sholat dari sunnahnya. Jadi terkhusus di bab ini ya, kalau dia tidak bisa membedakan fardu dan kesunahan sholat, itu termasuk orang awam. Tapi menurut pendapat yang pertama seperti tadi, orang awam adalah orang yang tidak mengetahui fikih sama sekali, yang dengan pengetahuan itu bisa menunjukkannya ke hukum fikih yang lain. Jadi pengertian alim ini adalah kebalikan dari dua pendapat tadi. Kemudian hukum yang sama dengan ini adalah orang yang meyakini sebagiannya fardu tetapi tidak bisa membedakan yang mana ya. Orang yang mengetahui, dia mengetahui bahwa sebagian sholat ada yang fardu, sebagian sholat ada yang sunnah, tetapi dia tidak bisa membedakan, tidak bisa mengkategorikan mana yang fardu dan mana yang sunnah, itu hukumnya juga sama. Kemudian yang ketiga, jadi setelah kata wa'lam ini tambahan syarat sholat ada tiga. Yang pertama al-ilmu bifardiyatul sholat. Yang kedua, mana tadi ya, tamyizu furudiha an sunaniha. Dan yang terakhir, wal ilmu bikaifiyatiha al-ati bayanuha koriban insya'allahu ta'ala. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir, syarat-syarat adalah mengetahui tata cara sholat ya. Al-ilmu bikaifiyatiha, kaifiyah artinya tata cara sholat, mengetahui tata cara sholat yang insya'allah akan dijelaskan sebentar lagi, koriban artinya sebentar lagi ya, al-ati bayanuha koriban, yang akan dijelaskan sebentar lagi insyaallah. Jadi setelah ini sudah masuk ke faslun fi sifatish shalah ya. Jadi maksud dengan kaifiyatiha, yang dimaksud dengan kaifiyatiha, al-ilmu bi kaifiyatiha, ini adalah sifatish shalah yang akan dijelaskan setelah pembahasan ini. Jadi di video setelahnya kita akan masuk di faslun fi sifatish shalah, akan masuk di rukun sholat. Jadi penulis kitab Fathul Mu'in ini menuliskan kata insyaallah ya, menuliskan kata insyaallah itu dikarenakan mengamalkan ayat Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika hudan illa ayyashallah. Janganlah kamu mengatakan saya akan melakukannya besok. Ini fa'ilu dzalika hudan. Jangan pernah mengatakan saya akan melakukannya besok kecuali dengan menambah kata insyaallah, bila Allah menghendaki. Jadi kata insyaallah ini walaupun kelihatannya sepele tapi penting ya, karena memang satu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Mengapa disunahkan ya mengucapkan insya Allah? Sebab orang yang mengatakan saya akan melakukannya, orang yang mengatakan saya akan melakukan. Jadi misalkan saya sendiri ya, saya mengatakan kepada orang lain bahwa besok saya akan pergi ke Surabaya misalkan. Besok saya akan pergi ke Surabaya. Ucapan saya ini itu kan bisa saja tidak bisa saya lakukan karena meninggal dunia misalkan ya. Jadi seorang yang mengatakan sesuatu yang akan dilakukannya nanti itu terkadang sesuatu itu tidak bisa dilakukan karena dia meninggal sebelum melakukannya, atau dia masih hidup tapi ada penghalang, ada sesuatu yang menjadikan dia tidak bisa melakukan janji itu, sehingga ucapannya tadi termasuk berbohong ya, ucapannya tadi termasuk berbohong. Jadi walaupun di saat mengucapkan tidak ada niatan berbohong, tapi karena faktanya berbeda dengan ucapan karena ada penghalang ataupun kematian, itu ucapan tadi termasuk berbohong. Maka dari itu agar tidak demikian, agar ucapan yang belum pasti ya, ucapan untuk melakukan sesuatu yang belum pasti agar tidak termasuk kategori berbohong, maka kita disunahkan untuk mengucapkan insya Allah. Jadi kalau dalil dalil Al-Qur'annya tadi surat Al-Kahfi, kalau analoginya tadi ya, bahwa agar kita ucapan kita tidak termasuk berbohong, kita disunahkan untuk mengucapkan insya Allah. Kemudian ada satu riwayat lagi tentang insya Allah. Ada satu riwayat yang ditulis di dalam kitab Abi Jamrah ya, menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di suatu ketika Nabi Sulaiman menceritakan bahwa Nabi Sulaiman di suatu malam dia mengatakan ya, di suatu malam Nabi Sulaiman mengatakan, aku akan mengumpuli semua istriku, aku akan mengumpuli, akan berhubungan badan dengan semua istriku yang berjumlah 100 atau 99. Jadi rawinya ini juga syak ya. Istri Nabi Sulaiman itu jumlahnya 100 atau 99. Dan semuanya itu akan dikumpulinya, akan berhubungan badan dengannya dalam satu malam. Dan Nabi Sulaiman mengatakan, semua istriku nanti akan hamil dan melahirkan seorang kesatria berkuda yang gagah. Jadi istriku yang berjumlah 1000 atau 99 itu semuanya nanti setelah aku kumpuli, setelah berhubungan badan denganku, mereka semua akan hamil dan melahirkan seorang kesatria yang gagah berani, seorang kesatria yang menunggang kuda yang gagah berani. Dan teman Nabi Sulaiman, di saat Nabi Sulaiman mengucapkan itu, temannya mengucapkan insya Allah. Artinya menganjurkan Nabi Sulaiman untuk mengucapkan insya Allah setelah ucapannya tadi. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkannya. Jadi Nabi Sulaiman tidak mengucapkannya. Akhirnya dari 100 istri yang dikumpulinya, itu yang hamil hanya satu. Yang hamil hanya satu. Dan itu pun yang dilahirkan tidaklah sesuai dengan harapan yang diucapkan Nabi Sulaiman. Satu anak yang hamil itu, satu istri yang hamil itu hanya melahirkan anak yang kurang sempurna ya, hanya melahirkan anak yang kurang sempurna. Jadi syikki rojul, ada riwayat syikki rojul, separuh dari lelaki, artinya tidak sesuai harapannya melahirkan para kesatria penunggang kuda yang terbaik, tetapi ternyata yang lahir justru anak yang kurang sempurna. Maka dari penjelasan ini Nabi Muhammad SAW bersabda, mengatakan bahwa andai kata Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya ucapannya itu akan terkabul, niscaya semua harapannya yaitu memiliki anak dari 100 istri yang semuanya akan menjadi kesatria hebat, itu niscaya akan tercapai. Jadi hanya karena tidak mengucap insya Allah saja, itu dampaknya bisa seperti itu. Ucapan seorang nabi yang beliau sangat yakin dengan ucapannya tersebut, hanya karena tidak mengucapkan insya Allah, itu bisa menjadikan ucapan yang dilakukan, ucapan yang diyakini itu tidak terjadi. Jadi di video setelahnya kita akan melanjutkan pembahasan Fathul Mu'in di pembahasan tentang rukun sholat, tentang arkanus sholat, faslun fi sifatis.